بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih. Walaupun setiap jiwa yang berbuat dolim akan menebus adab dengan apa yang ada di muka bumi. Wa asarun nadamah lamma ra'awul adab, mereka merahasiakan penyesalannya ketika mereka melihat adab turun. Wa qudhiya bainahum bil qisti, dan pasti perkara yang terjadi di antara mereka akan diputuskan oleh Allah dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, berkata Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, wa idza kanatil qiyamah falau anna likulli nafsin dhalamat bil kufri wal ma'asi jami'a ma fil ardi min dhahabin wa fiddatin wa ghairihima la tufti bihi min adabillah, atau lituftadiya bihi min adabillah laftadat bihi walamma nafa'aha dhalik. وَإِنَّمَا النَّفْعُ وَالضَّرُّ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ وَأَسَرُّوا أَيْ الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ نَدَمُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا وَلَا تَحِينَ مَنَاصِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ أَيْ الْعَدْلِ التَّامُّ alladzi la zulma wa la jura fihi biwajhin nal wujuh. Ketika tiba hari kiamat nanti, setiap jiwa yang telah berbuat dolim, baik yang melakukan kekafiran atau kemaksiatan, akan menggunakan semua yang ada di muka bumi berupa emas, perak dan yang lain untuk menebus adab dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka. Tetapi itu semuanya tidak bermanfaat. Karena manfaat, madarat, pahala dan hukuman tergantung amal soleh dan amal kejelekan. Orang-orang yang berbuat dolim itu menyembunyikan perasaan menyesal ketika mereka melihat adab. mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan tempo dulu. Tetapi saat itu bukan waktu untuk menyesal. Dan Allah memutuskan perkara di antara mereka dengan adil. Keadilan yang sempurna. Tidak ada kedzaliman dari segala sisi. Barakallahu fikum. Naam. Fiha fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Annan naf'a wasthawaba yaumal qiyamah bil a'mal shalihah. Annan naf'a wasthawaba yaumal qiyamah bil a'mal shalihah. Manfaat dan pahala pada hari kiamat nanti didapatkan dengan amal soleh. Jadi khana fatina azakumullah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak pada hari kiamat nanti, maka caranya adalah memperbanyak amal soleh. Karena saat itu tidak bisa kita membeli pahala dengan dinar, dengan dirham, dengan rupiah, dengan dolar, dengan rial. Tapi semuanya itu bisa didapatkan dengan apa ini? Amal soleh. Dan itu hanya dilakukan di dunia. Karena kalau sudah terjadi hari kiamat nanti, sudah bukan waktunya untuk beramal soleh. Waktunya ialah pembalasan al-jaza. Al-faidatu asaniya. Faidah yang kedua. Annal iqabah wal-azabah yaumal qiyamati bisayyi'ah. Annal iqaba wal azaba yaumal qiyamati bisayyi'ah. Hukuman dan azab pada hari kiamat nanti itu disebabkan oleh apa ini? Amal-amal kejelekan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hukuman dan azab kepada hambanya kecuali hambanya itu memang melakukan apa ini? Perbuatan dosa, perbuatan jelek. Nah, sebelum terlambat, maka kita harus bertaubat dan beristighfar dan meninggalkan semua bentuk dosa dan kejelekan. Barakallahu. Karena saat hari kiamat nanti sudah bukan waktunya untuk menyesal. Al-faidatu ats-tsalitsah. La tanfa'un nadamatu. La tanfa'un nadamatu. Yaumal qiyamah wala tahina manasib. Penyesalan pada hari kiamat nanti itu tidak bermanfaat dan saat itu bukan waktu untuk menyesal. Barakallahu. Para orang yang berbuat dolim, baik dengan kekufurannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya, mereka ketika diperlihatkan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, dah langsung tidak berdaya, Mereka semuanya menyesal. Mengapa dulu melakukan kekafiran? Mengapa dulu melakukan kebid'ahan? Mengapa dulu melakukan kemaksiatan? Mereka menyesal. Wala tahina manas. Padahal saat itu sudah bukan waktunya untuk menyesal. La tanfa'un nadamah yaumal qiyamah. Penyesalan pada hari kiamat tidak bermanfaat. Maka hendaklah kita menyesal sejak sekarang sebelum terlambat. Itulah salah satu syarat pertaubat. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan ketika di dunia. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Anna Allah la yadlimu ibadahu biwajhin minal wujuh. Anna Allah la yadlimu ibadahu biwajhin minal wujuh. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mendolimi hamba-hambanya dari segala sisi. Tuka ada yang salah adab, salah alamat dalam memberi adab, keliru namanya, ya namanya sama ini, sama-sama namanya William, saya sebut namanya William, ya nggak mungkin saya bilang Abdullah atau Abdurrahman atau nama-nama yang Islami, ya, nah karena mereka-mereka ini semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosanya karena mereka muslim, ya. Nah, nama-nama kafir saja yang saya sebut, ya. William. Atau Josh. Nah. Ini sama William-nya banyaknya 20 orang. Taib. Ini tidak akan sampai keliru. Ini dosanya besar, ya adabnya besar, keras. Ini dosanya kecil, ya adabnya ringan. Gak sampai terbalik, walaupun namanya sama-sama apa ini? Namanya sama-sama William-nya atau namanya sama-sama Josh-nya. Ya. Nah. Barakallahu. Atau Allah memberi adab kepada hambanya padahal hambanya tidak pernah berbuat dosa atau dosanya sudah diampuni. Tidak mungkin terjadi. Ya. Pokoknya kalau sudah Allah yang mengadili maka pasti adil dan tidak akan mendzalimi hamba-hambanya dari segala sisi. Wa qudiya bainahum bil qisti. Naam. Al-faidatu Al-Khamisah, faedah yang kelima. La fida'a. Pakai hamzah. La fida'a min adzabillahi. Yaumal qiyamah. Walau bi jami'i ma fil ardi min dhahabin wa fiddatin wa ghairihima la fida'a min azabillahi yaumal qiyamati walau bi jami'i ma fil ardi min dhahabin wa fiddatin wa ghairihima. Tidak ada tebusan dari adab Allah pada hari kiamat nanti sekalipun dengan menggunakan semua yang ada di muka bumi berupa emas, perak atau selain keduanya. Misalkan dia orang yang terkaya di dunia saat itu, menguasai hampir seluruh dunia, memiliki banyak emas, memiliki banyak perak, tapi dia kafir, matinya kafir, maka ketika dia ditetapkan untuk menjalani azab yang telah diperlihatkan kepadanya, dia akan mengatakan, "Ya Allah, aku jangan diazab. Semua aset-asetku di dunia ambil sebagai ganti dari azabku." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerimanya. Azab ya azab. Yang kedua, lucu. Allah yang memiliki langit dan bumi dan isinya, seolah-olah dia yang punya untuk menebus apa ini, adabnya Allah, asetnya silakan diambil ya Allah, begitu. Ya kan lucu. Padahal itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia malu untuk menyampaikan apa ini, tebusan itu. Kenapa? Karena semuanya itu milik Allah. Allah tidak butuh itu semua. Barakah itu. Jadi ikhwan abidin a'azakum wa, jangan dikira emas, perak dan kekayaan yang kita miliki di dunia ini mampu untuk menebus adab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakah itu. Kalau di dunia mungkin bisa. Naam. Hakim-hakimnya disogok, nah, disuap supaya keputusannya dirubah, ketuk rumahnya, "Maaf Pak Hakim, ada perlu sedikit." "Oh ya silakan, ada apa?" "Di luar itu ada mobil box Genmax, di dalamnya isinya uang ya 1 triliun, lempengan emas seberat 1 ton, perak 2 ton gitu ya, genmaxnya berapa? 10 ya. Ini cuma-cuma buat Pak Hakim. Kok banyak sekali, gak usah repot-repot." Enggak repot. Enggak repot. Cuma satu saja permintaan kami Pak Hakim. Tolong ya. Nah, anak saya yang divonis hukuman mati, tolong dibebaskan. Nah, paling enggak lah dihukum 1 tahun lah 2 tahun gitu Pak Hakim. Pak Hakim kan orang pintar, cerdas. Ya, di poles-poles lah begitu supaya enggak kelihatan berat pelanggarannya begitu. Nah, beres, jangan khawatir. Nah, ya. Akhirnya di pengadilan diputuskan, ya bersalah. Tapi ada yang meringankan, yang tidak bisa disebutkan di sidang. Maka keputusannya ialah divonis penjara 1 tahun 10 hari. Nah, dipotong masa tahanan 10 hari jadi tinggal 10 setahun ya. Nah. Itu namanya apa ini? Menebus hukuman dengan apa ini? Uang, dengan rupiah, dengan emas, dengan perak. Tapi kalau sudah di hari kiamat nanti dan pengadilan itu dipegang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, la fida'a min adzabillah yaumal qiyamah walau bijami'i ma fil ardi min dhabin wa fiddatin wa ghairihima. Nah, ingat itu. Wahai para pemilik harta, semuanya itu milik Allah. Sangat memalukan sampai kemudian kalian mengatakan, ya Allah, ambil semua asetku yang ada di dunia dulu untuk mengganti azabku. Maka Allah pun marah. Dikitu kan. Bumi dan isinya itu milikku. Langit dan isinya itu milikku. Nah, tidak ada tebusan azab bagimu. Taib. Barakofikum. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih. Barakofikum. Ini faedah ayat yang ke-54. Selanjutnya ayat yang ke-55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haq. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, ayat berikutnya yang ke-56. Wa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi yahkumu fihim bihukmihi ad-dini wal qadari wa sayahkumu fihim bihukmihi al-jazai wa lihada qala ala inna wa'dallahi haq walakinna aktarahum la ya'lamun falidhalika la yasta'iduna liqa'illah bal rubbama lam yu'minu bihi wa qad tawatarat 'alaihi al-adillatul qat'iyyatu wal barahinun naqriyatu wal aqliyah huwa yuhyi wa yumiit ain wal mutasarrif bil ihya wal imatah wasairi anwa'it tadbiri la syarika lahu fi dhalik wa ilaihi turja'un yaumal qiyamah fayujazikum bi'amalikum khairaha wa syarraha. Nah, ingatlah, sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menghukumi mereka dengan hukum syariat, hukum takdirnya, dan akan menghukumi mereka dengan hukum balasannya. Oleh sebab inilah Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya janji Allah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Oleh sebab itulah mereka tidak bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah, bahkan seringkali mereka tidak mengimaninya dan telah mutawatir dalil-dalil yang qat'i dan bukti-bukti baik yang nakli maupun yang akli. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dialah Allah yang mengatur kapan harus menghidupkan dan kapan harus mematikan. Dan semua jenis pengaturan, tidak ada sekutu baginya dalam masalah itu. Dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat nanti. Allah akan membalas amal kalian yang baik maupun yang jelek. Wallahu ta'ala. Naam. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faedah ula. Inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin li'anna ma fis samawati wal ardi lillahi wahdah la syarika lah li'anna ma fis samawati wal ardi lillahi wahdah la syarika lah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan alam semesta. Ya. Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada pemilik yang kedua, ya. Pemiliknya hanya satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lianna ma fis samawati wal ardi lillahi wahdahu la syarika lah. Naam. Al-faidatu atsaniyah. Adamul iman bil yaumil akhir. Adamul iman bil yaumil akhir. Sebab adamil isti'dad liliqa'illah. Adamul iman bil yaumil akhiri sebabu adami al isti'dad liliqa'illah. Adam itu pakai ain, ya. Tidak beriman dengan hari akhir merupakan sebab tidak bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau tidak mengimani hari akhir, ya enggak akan siap-siap menghadapi apa ini hari akhir. Karena dia mengira hidup itu cuma di dunia saja, mati selesai, enggak ada kehidupan selanjutnya. Termasuk orang itu kalau kurang dalam mengimani hari akhir, juga demikian, kurang persiapan dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu betul-betul mengimani hari akhir, mengimani hari pembalasan, maka dia akan bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud bersiap-siap di sini ialah memperbanyak amal saleh dan meninggalkan segala jenis dosa. Barakallahu'alaikum. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.